Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil-imami Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Kita memasuki masail dalam bab ke-10 tentang la yudbah lillah bimakan yudbahu fihi lighairillah. Al-ula tafsiru qawlihi la taqum fihi abada. Penafsiran firman Allah di dalam bab ini, la taqum fihi abada, larangan untuk sholat di Masjidul Dhirar, larangan Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masjid, untuk sholat di masjid yang dibangun oleh munafikin dan umat beliau masuk dalam perintah atau dalam larangan ini pula. Asaniya anal ma'asyata qad tu'athiru fil ard wa kadhalika ta'ah. Yang kedua, bahwa kemaksiatan bisa berpengaruh kepada suatu negeri atau daerah tertentu. Begitu kemaksiatan, begitu pula ketaatan bisa berpengaruh. Terbukti dalam hadis, karena di tempat itu tempat biasa mereka lakukan syirik kepada Allah, maka dilarang seorang mukmin melakukan amal ibadahnya di tempat itu karena menyerupai musyrikin. Demikian pula ketaatan bisa berpengaruh kepada tempat tertentu. Makanya masjid, karena tempat ketaatan dan ibadah berpengaruh tempat sholat itu, sehingga dia menjadikan dia lebih afdal, lebih utama di sisi Allah dibanding pasar. Al-thalithah raddul mas'alatil muskila ilal mas'alatil bayyina liyazulal iskal. Bahwa permasalahan yang muskil, yang masih belum jelas, hendaknya diberikan kepada yang jelas, yang terang, sehingga ketidakjelasan itu bisa hilang. Itu terambil dari larangan menyembelih di tempat tersebut. Semula amrun muskil, perkara yang muskil, ada iskal di situ. Tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kenapa dilarang. Karena sebagai tempat semula sama dengan yang lain, kenapa di tempat itu enggak boleh menyembelih atau membayar nazarnya? Dan kemudian Rasul jelaskan karena di situ musyrikin menyembelih untuk selain Allah, di situ mereka merayakan hari-hari besar mereka, sehingga dikhawatirkan kamu menyerupai mereka, perbuatanmu sama seperti mereka, sementara syariat memerintah untuk menyelisih segala sesuatu dari musyrikin dan kufar. Maka jelas hilang iskal yang ada. Arabia istifsalul mufti idah daja ila dhalik. Hendaknya seorang mufti yastafsil, bertanya lebih jauh kepada yang meminta fatwa padanya, kepada yang bertanya. Yastafsil, mencari rincian lebih detail. Kenapa begini? Di sana bagaimana? Ininya seperti apa? Rinciannya ditanya agar dia tidak salah dalam menjawab. Hanya saja yang semacam ini apakah wajib pada setiap pertanyaan fatwa diajukan dia harus tanya dulu secara mendetail kapan, di mana, kenapa, ataukah perintah ini atau sunnah ini mufti tanya kejelasan lebih detail ketika ada ihtimalat, ketika ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa berpengaruh kepada jawaban darinya. Dan yang kedua ini yang benar, bahwa dia mufti hendaknya bertanya ketika ada ihtimalat, khawatir kemungkinan begini akan menjadi pengaruh, jadi salah jawabannya, nah, maka perlu ditanya. Seperti Rasulullah SAW, ada ihtimal maka beliau tanya, apa di sana musyrikin menyembelih? Tidak ya Rasulullah. Apa di sana mereka rayakan hari besar mereka? Tidak ya Rasulullah. Nah, kalau begitu, sembelihlah di sana. Kenapa? Karena ada ihtimal kok orang ini nazar untuk nyembelih di buana. Ada apa emangnya di buana? Mengundang tanda tanya. Makanya beliau yastafsil, tanya lebih detail sebelum menjawab boleh atau tidak menyembelih di sana. Al-khamisa anna takhsisal buqa bin nadhr la ba'sa bihi idha khala minal mawani'. Mengkhususkan tempat tertentu untuk melakukan nazar boleh, selama tempat itu bersih, terbebas dari penghalang dan larangan-larangan yang bisa mempengaruhi tempat itu. Maka Rasul tanya, ada sembelihan di sana untuk selain Allah? Ada perayaan hari besar musyrikin? Enggak ada. Berarti kalau bersih dari semua yang terlarang-terlarang itu boleh mengkhususkan di tempat tertentu untuk melakukan nadarnya di situ. Baik larangan itu larangan atau penghalang yang memang ada di sana, seperti misalnya perayaan hari besar musyrikin, atau di sana ada berhala dituhankan selain Allah, disembelih untuknya sesembelihan, atau penghalang yang mutawakkik, apa ya, dikhawatirkan, diprediksi akan menjadi penghalang, yaitu ketika dikhawatirkan kalau kamu menyembelih di tempat itu akan dianggap, dilihat orang, berarti ini pengkultusan, pengkeramatan tempat itu, ada nilai lebihnya, istimewa tempat ini, berarti itu orang fulan, itu orang soleh, ngerti agama dia, masya Allah, sengaja nyembelih di situ. Nah, berarti tempat ini keramat, ini tempat istimewa, ini ada kelebihan tersendiri kalau kita ibadah di situ. Dikhawatirkan demikian, maka ini penghalang, menghalangi kamu untuk melakukan nazar atau penyembelihan di tempat tersebut. Misalnya saja yang diprediksi ini, kalau di masyarakat tertentu hal-hal yang semacam itu mudah untuk ditarik ke arah sana, misalnya gunung. Semula menyembelih di sana boleh-boleh saja, tidak ada beda dengan tempat-tempat lain. Di sana kamu tahu nggak ada berhala yang disembah selain Allah. Di sana nggak ada perayaan-perayaan musyrikin. Gunung Lawu misalnya, Gunung Merbabu atau gunung mana yang nggak ada berhalanya, misalnya. Tapi image di masyarakat makruf dan mudah untuk mereka tarik, apalagi yang melakukan, yang orang dianggap orang soleh. Kenapa kok nyembelih di situ? Berarti gunung ini ada penjaganya. Berarti gunung ini ada kemuliaannya tersendiri. Berarti kita pun harus memberi sesajian di sana, begini, begini. Mudah untuk ditarik di sana. Diprediksi perbuatan kamu menyembelih di situ akan membuat orang lain terfitnah dan melakukan kemusyrikan. Maka hendaknya ini menjadi penghalang untuk kamu boleh menyembelih di tempat itu. Padahal semula boleh. Nah, tapi katanya, Allah alam, yang sering naik-naik gunung ini, hampir tidak ada gunung yang terbebas dari kemusyrikan di daerah kita, di Jawa terutama. Nah, hampir tidak ada gunung yang terbebas dari kemusyrikan. Ada saja di situ sesajen, ada saja di situ penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada si penjaga gunung katanya dan lain sebagainya. Doa berharap di situ pada selain Allah. Maka ini tentunya masuk pada bentuk yang pertama. Wake memang ada di situ persembahan dan peribadatan kepada selain Allah. As-sadisah yang keenam, al-mana' minhu idza kana fihi wasanun min awsanil jahiliyah walau ba'da zawali. Larangan menyembelih di situ jika di situ ada berhala yang disembah selain Allah, walaupun itu setelah hilang, walaupun sudah enggak ada. Makanya Rasul tanya, hal kana fiha watanun min awthanil jahiliyah. Jahiliyah, zaman jahiliyah dulu. Apa ada watan? Apa ada sesembahan di situ dulu disembah selain Allah? Walaupun sekarang sudah enggak ada. Menunjukkan, kalau memang di situ pernah ada, walaupun kemudian sudah enggak ada, sudah dihancurkan, sudah di rehab, sudah dirombak jadi ini itu, nggak boleh, terlarang, termasuk penghalang untuk orang melakukan nazarnya atau penyembelihannya untuk Allah di tempat tersebut. Dan ini seperti tadi menguatkan bahwa kemaksiatan bisa mempengaruhi tempat. Dulu di sini maksiat, di sini mereka menyembah kepada selain Allah, berpengaruh hatta sudah hilang, tempat itu tetap terlarang orang untuk nazar atau menyembelih di tempat tersebut. Wah. As-sabi'a al-man'u minhu idza kana fiha id min a'yadihim walau ba'da zawali. Larangan pula menjadi penghalang kalau di situ ada perayaan hari besar mereka, juga sama, walaupun setelah hilangnya sudah enggak ada, sudah tidak mereka rayakan hari-hari besar. Nah, di situ sama, tetap tidak boleh seperti penyembahan tadi. Asamina annahu la yajuzul wafa bima nadhara fi tilkal buq'ah li annahu nadhru ma'siyatin. Enggak boleh menunaikan nazar di situ karena itu nazar maksiat. Karena Nabi katakan la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Tidak boleh ada nazar dalam kemaksiatan kepada Allah, enggak boleh ditunaikan. At-tashya al-hadaru min musyabahatil musyrikin fi ayadihim walau lam yaqsidhu. Larangan menyerupai musyrikin ikut serta dalam perayaan-perayaan dan hari besar mereka walaupun dia tidak bermaksud menyerupai mereka, tidak niat untuk menyerupai mereka. Makanya kata Syekhul Islam kaidah bahwa tasabbuh tidak disyaratkan di situ niat atau kesengajaan. Walaupun kalau ada kesengajaan tentu larangan lebih berat, celaan tentunya lebih besar, tetapi tidak menjadi syarat. Artinya agar orang tidak berkata misalnya, saya udah gak niat menyerupai mereka kok. Saya gak ada tujuan sama sekali menyerupai mereka. Mereka biar saja menyembelih untuk selain Allah. Saya gak ada niat saya untuk menyerupai, saya menyembelih untuk Allah di tempat yang sama. Lah, gak boleh. Tetap itu haram dan terlarang. Urusan kamu niat gak niat, bertujuan gak bertujuan, sengaja gak sengaja tidak berpengaruh. Tetap itu terlarang. Pengaruhnya hanya pada dosa, dalam artian kalau memang kamu sengaja niat memang mencari tanggal berapa mereka lakukan itu, di hari apa mereka kesana merayakan, di situ kamu datang, di situ kamu lakukan hal yang serupa, maka tentu dosanya lebih besar. Al-Asirah la nadhra fi ma'siyah, tidak ada nadhar dalam kemaksiatan. La wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Tidak boleh nadhar itu kalau maksiat. La nadhra fi ma'siyatillah. Dalam hadis Rasul katakan la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Tidak boleh ditunaikan nadhar dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau tidak ada nazar dalam kemaksiatan, artinya nazar itu tidak teranggap dalam syariat, tidak teranggap, tidak terjadi, teranggap tidak terjadi, seperti tidak diucapkan nazarnya. Tapi kalau dikatakan la wafa'a, tidak ada wafa', tidak ada pembayaran nazar, tidak ada penunaian nazar kalau itu maksiat, artinya nazarnya terjadi, sudah teranggap, hanya saja tidak boleh ditunaikan, tidak boleh dijalankan. La nadhra, ini kembali kepada hadis man nadhara an ya'siyallah fala ya'sihi, barang siapa yang nazar untuk maksiat kepada Allah maka jangan dia maksiati. Ini dalil yang pertama bahwa nazar maksiat itu tidak teranggap tidak teranggap. Melihat hadis yang Rasul katakan, man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi, ini pula menjadi dalil bahwa teranggap nadarnya, sudah jatuh nadar, tetapi dia tidak boleh menunaikan nazar tersebut. Al-hadiyata asyarah, la nazara libni Adam fima la yamlik, tidak ada nazar, tidak teranggap dari Ibnu Adam yang tidak dia miliki. Sama seperti nazar maksiat tadi, tidak bisa ditunaikan. Tidak dia miliki syar'an, maupun tidak dia miliki qadaran, baik secara qadariyah maupun syar'iyah. Tidak dia miliki sesuatu yang tidak bisa dia rubah, tidak bisa di luar kekuasaan dia. Seperti yang telah lalu, kalau saya sembuh, ya katakan saya nadar untuk saya wakafkan sawah 10 hektar yang di sana daerah itu miliknya Haji Fulan bin Fulan. Oh, bukan milik dia. Ini enggak teranggap, enggak bisa kemudian orang datang misalnya dia nadarkan untuk pesantren apa gitu, untuk masjid. Tanah itu kemudian orangnya datang, ini tanah sudah dinadarkan wakaf untuk pesantren kami. Siapa yang nadar? Itu fulan yang sakit. Ini tak bisa, enggak teranggap. Oh, miliknya orang lain, bukan milik dia. Nah. Nukta pernah terjadi di masa Syekh Mukbil rahimahullah. Seseorang bisa menceraikan dalam sehari 5 wanita sekaligus. 5 wanita sekaligus. Dia istrinya cuma 4. Gak mungkin orang berisi lebih dari 4. Nah, berhasil dia cekcok keras, tajam cekcoknya dengan istrinya, si yang salah satu dari istrinya. Alhasil sampai dia marah dan tidak puasa, dia ceraikan yang istrinya. Sudah anti talik, kamu cerai, saya cerai sudah kamu. Terdengar oleh istrinya yang kedua, dihujat dia. Bagaimana kamu sebagai suami, kamu ceraikan fulana, kasihan. Perempuan, masya Allah lisannya. Kamu bela-bela dia, kamu juga tak cerai. Dua sudah dia cerai. Terdengar oleh istrinya yang satunya, antum menceraikan dua istri antum, enggak tahu rahmat, enggak punya kasihan, begini. Anti pula tak ceraikan, sama seperti mereka. Karena emosi, marah sudah. Nah, yang keempat pun demikian. Tak ceraikan pisan kamu. Lepas sudah cerai, 4 istrinya. Lewat di rumah tetangganya juga dicela. Pintu nas, perempuan lain. Kalau 4-4-nya tadi istrinya. Dave, kamu menceraikan 4 istrimu begini dalam satu hari. Anti-talik. Hatta anti juga tak cerai. Di luar kesadarannya. Lah yang melihat sesuatu yang tidak dimiliki olehnya. Bab minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab ke-11 beliau sebutkan, termasuk dari syirik, nazar untuk selain Allah. Nazar untuk selain Allah. Minasyirki an-nadhr li ghairillah. Min minasyirki ini min tab'idhiyah. Ya, ini termasuk dari sebagian syirik. Salah satu bentuk kemusyrikan. Nazar untuk selain Allah. Nazar, an-nadhru di sini sebagai mubtada muakhar, diletakkan di belakang. Karena semula posisi mubtada tentunya di depan. Sehingga minasyirik jar wal majrur ini yata'allaq bi khabar mahdhuf, tidak tersebutkan. Aslul jumlah, semula bentuk jumlahnya dalam susunannya, an-nadhru li ghairillah ka'inun minasyirki. Bahwa nazar untuk selain Allah itu termasuk dari syirik. Dan syirik yang dimaksud di sini syirkul akbar. Termasuk syirik akbar ketika seseorang bernazar kepada selain Allah. Nazar dia merupakan ilzam. Seseorang mengilzam dirinya sendiri, mengharuskan kepada dirinya untuk melakukan sesuatu yang semula itu enggak wajib baginya. Dia mengilzam, memaksa atau mengharuskan dirinya melakukan ibadah tertentu, tentunya lillahi ta'ala semula, yang namanya nazar, nazar ibadah. Yang semula itu enggak wajib bagi dia. Syariat memberi kelonggaran. Dia enggak dipaksa, enggak harus, enggak diwajibkan. Misalnya untuk mewakafkan tanahnya yang di sana. Untuk menghibahkan rumahnya. Untuk menyembelih sapi atau kambingnya, enggak ada kewajiban. Tapi dia sendiri yang kemudian mengilzam, mengharuskan dirinya. Kalau saya lulus, kalau anak saya lulus, kalau saya sembuh, kalau ibu saya sembuh atau semisalnya, maka saya berjanji kepada Allah, untuk Allah saya akan menyembelih sapi saya. Nazar. Padahal semula enggak wajib dia untuk menyembelih sapinya, kemudian dagingnya dibagi-bagi misalnya, dia undang makan. Enggak wajib bagi dia. Dia sendiri yang mewajibkan pada dirinya. Ini namanya nazar. Nazar di sini ketika syirik kalau diberikan kepada selain Allah. Dengan dia katakan li fulan alayya nadhr. Untuk fulan. Siapa misalnya? Rajanya kah? Atau ketua apanya begitu, pimpinannya. Nazar saya bagi dia untuk saya lakukan ini. menyembelih atau apa yang lainnya. Nah. Atau dia katakan alayya nadrun li sahibil qabr al-fulani. Saya nazar untuk yang dikubur ini, Syekh Fulan bin Fulan, atau siapa yang dianggap orang saleh di kuburan itu, dia nazar untuk kubur ini, dia lakukan apa tadi, menyembelih atau yang lain. Nah. Bedanya ini nazar yang syirik ini dengan nazar maksiat, bahwa nazar untuk selain Allah sama sekali bukan untuk Allah dari awalnya. Yang syirik ini dari asalnya sudah bukan untuk Allah. Adapun nazar maksiat semula untuk Allah. Hanya saja kemudian itu maksiat, kemaksiatan yang dia lakukan. Misalnya dia bernadar, kalau saya sembuh karena dia sakit misalnya, atau kalau anak saya sembuh dari sakit ini, saya nadar untuk tak kumpulkan semua teman-teman pesta homer. Alhamdulillah. Misalnya. Nah, saya belikan topi miring, mabuk mabukan semalam suntuk biar mereka senang. Nah, misalnya. Ini nazar maksiat. Nazarnya untuk Allah, tapi dalam kemaksiatan. Adapun ini la, sama sekali tidak dia peruntukkan bagi Allah. Untuk kubur fulan, untuk orang tertentu, siapa yang dia sebut. Itu bedanya. Nazar yang untuk selain Allah la yanaqid itlaqan, tidak teranggap secara mutlak. Nazar untuk selain Allah tidak teranggap karena itu syirik. Bahkan tidak wajib kafarah padanya. Tidak wajib kafarah padanya. Yang wajib adalah taubat dia kepada Allah. Taubatan nasuha. Meninggalkan kesyirikannya, istighfar kepada Allah. Menyesali. Dan berjanji tekad untuk tidak kembali melakukan hal yang serupa. Maka itu efek hukumnya. Satu, layan akid mutlakon. Tidak teranggap sudah. Seperti enggak terjadi nazarnya. Enggak usah kemudian datang, waduh gimana lah, saya sudah kadung nazar dulu. Untuk kuburannya wali fulan, orang soleh fulan. Untuk nyembelih. Ya apa? Ya sudah gak teranggap sama sekali nazarmu. Yang kedua, tidak wajib pula untuk kafaroh. Apa wajib saya bayar kafaroh karena sudah kandung nazar? Lah, gak ada kafarohnya. Yang ketiga, bagaimana kalau dia tanya, apa yang harus saya lakukan? Taubat kepada Allah. Bertobatlah karena perbuatanmu itu syirik. Bernadar kepada selain Allah. Di dalam bab, beliau katakan, likaunihi ibadatun yajibul wafa'u bihi idza nadharahu lillah. Syirik nazar untuk selain Allah karena nazar itu ibadah. Harus ditunaikan jika nazarnya untuk Allah. Berarti ibadah. Fayakunun nadru li ghairillah syirkan fil ibadah. Maka nazar untuk selain Allah itu syirik dalam ibadah. Wa qawlullahi ta'ala, firman Allah dalam Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka selalu menunaikan nazarnya dan takut terhadap hari yang kejelekannya sangatlah besar. Fal ayah dalat ala wujubil wafa'i bin nadr wa madhi man fa'ala dhalik ta'atan lillah wa wafa'an bima taqarraba bihi ilaih. Ayat ini menunjukkan wajibnya menunaikan nadar. Dipuji oleh Allah. Ayat konteksnya pujian. Yufuna bin nadri. Dipuji oleh Allah karena mereka orang-orang yang selalu menunaikan nadarnya. Ketika itu untuk Allah. Karena itu ketaatan. Ibadah. Dia tunaikan. Bentuk takarrubnya. Ibadahnya kepada Allah. Makanya ketika Allah memuji sesuatu berarti Allah mencintainya. Dan itulah ibadah seperti yang Syekhul Islam sebutkan, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwal wal amal zahira wal batina. Nama ibadah itu nama yang luas, mencakup segala yang dicintai Allah. Ini sekarang dicintai nazar. Bukti dicintai, dipuji oleh Allah. Allah gak akan puji sesuatu kalau gak ia cintai. Ketika mereka menunaikan nazarnya, mendekatkan diri kepada Allah dengannya, dipuji karena Allah cinta. Dan perbuatan itu berarti nazar itu ibadah. Nazar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ditetapkannya sebagai ibadah maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kepada salat. Tentang nazar itu adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah, terkait ayat di surat Al-Insan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Konteks ayat ini konteksnya pujian kepada orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, abrar. Karena ayat sebelumnya Allah puji mereka, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dalam jannah abrar, ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Semua ini di dalam jannah, kenikmatan yang mereka dapati di dalam surga. Baru kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mereka ini, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa ashira. Semuanya pujian. Nah, makanya mereka tidak akan dipuji oleh Allah, bahkan tidak akan masuk surga kecuali disebabkan oleh amalan mereka yang itu ibadah. yang salah satunya nazar mereka. Berarti menunjukkan nazar itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Dan pengamalan nazar itu taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, ibadah yang sangat agung. Makanya haram dan syirik ketika nazar itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain di Al-Baqarah 270 Allah sebutkan wal yufunu dzurahum. Wal yufunu dzurahum, dan agar mereka menunaikan nazarnya. Perintah dari Allah untuk mereka membayar nazarnya, untuk menjalankan nazarnya. Ini juga memberi tambahan penjelasan bahwa melakukan nazar itu ibadah, diperintah oleh Allah untuk mereka menjalankan nazarnya. Karena kita tahu ibadah sesuatu yang diperintah di dalam syariat, amalan yang dilakukan dengan dasar perintah syariat. Dan ini salah satunya wal yufu lam lamul amr, suruh mereka menunaikan nazarnya. Allah yang perintahkan, memperjelas bahwa nazar itu memang ibadah. Pendalilan dari ayat ini di ayat bab yufuna bin nazri, yang mungkin bisa ditambah dengan Al-Baqarah 270 tadi wal yufunu dzurahum, bahwa Allah memerintah, Allah memuji orang-orang yang melakukan nazarnya, yang membayar atau menunaikan nazarnya. Dan Allah sebutkan itu salah satu sebab yang karenanya mereka masuk surga. Berarti ibadah besar nazar ini, sampai karenanya mereka diganjar, dibalas dengan surga. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Besar kenikmatan-kenikmatan surga mereka peroleh karenanya. Semua ini tentunya tidak mungkin kalau yang mereka lakukan itu bukan ibadah yang dicintai Allah, sampai diganjar balasan segitu besarnya surga dan kenikmatan padanya. Nggak mungkin kalau itu bukan karena amalan mereka yang sangat dicintai oleh Allah dibalas dengan sedemikian rupa. Berarti memang nazar itu ibadah yang sangat dicintai Allah. Dengan diketahuinya dari ayat ini bahwa nazar adalah ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah, karena itu syirik. Syirik billah, bahkan syiriknya adalah syirkun akbar, mengeluarkan orang dari millah, dari agamanya. Wal'iyadzu billah. Itu terkait ayat pertama di dalam bab. Mungkin ada baiknya kamu tulis di ayat, tidak disebutkan oleh mu'alif, mungkin beliau lupa atau ayat ke-270 dari surat Al-Baqarah, karena lebih jelas. Kalau ini ya jelas, cuman pujian konteksnya. Yang di Al-Baqarah jelas-jelas perintah dari Allah wal yufu nudurahum, hendaknya mereka menunaikan nazarnya. Dengan dua ayat itu jelas nazar adalah ibadah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.